Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala ve la havle ve la kuvvete illa billah. Amma ba'd. İhvati fillah. Rahimani ve rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim. Kita memasuki ayat ke-15 dari An-Naba, yaitu firman Allah, linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Ayat ini masih berkaitan sambungan dari ayat sebelumnya, ayat 14, wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajaja, dan kami turunkan, kata Allah, dari awan. Mu'sirat ditafsirkan awan tebal, menggumpal. Ma'an sajaja, air yang bertubi-tubi, yaitu hujan turun terus-menerus atau dituangkan banyak sebagai kebutuhan dan kemaslahatan makhluk hidup di muka bumi ini. Setelah Allah sebutkan kenikmatan tersebut, Dia yang menurunkan hujan dari awan, hujan yang lebat, yang banyak, Allah katakan, linukhrija bihi habbaw wa nabata, agar kami pun mengeluarkan dari air tersebut, air yang bermanfaat, hujan, air yang suci, bersih, habban wa nabata, habban, biji-bijian, yang itu untuk disimpan, untuk dimakan sekian lama, baik itu untuk kebutuhan konsumsi manusia, maupun binatang. Wanabata, dan juga tanam-tanaman keluar dari air hujan itu, yaitu yang hijau, dimakan oleh mereka juga, oleh manusia, oleh binatang, dimakan dalam keadaan segar, yang enggak bisa disimpan. Itu bedanya, kalau habban, biji-bijian yang bisa disimpan lama, wanabatan, dimakan dalam keadaan fresh, layaknya keumuman sayur-mayur dan yang semisalnya. Ini juga kenikmatan yang Allah ungkit kepada hambanya, karena Allah yang mengeluarkan semua itu dari biji-bijian, sayur-mayur, tanaman, wa jannatin alfafa. Demikian pula dari air hujan yang turun tadi, kami pula yang menumbuhkan, mengeluarkan jannat, kebun-kebun dari berbagai macam buah dengan berbagai macam bentuk, rupa dan nama, rasa, aroma yang bermacam-macam, beda satu dengan yang lain. Wa jannatin alfafa, kata Ibnu Abbas, alfafa artinya mengumpul menjadi satu. Diartikan rindang dalam artian banyak, lebat, kumpul jadi satu. Alfafan disebutkan itu jam'u jama', dalam bahasa Arab ada jam'u jama', jam'u jama' itu jamaknya jama'. Jama' itu sendiri sudah menunjukkan banyak bentuk jamak, bentuk jamak itu kadang dijamakkan lagi menunjukkan banyaknya. Sebagai contoh, talib itu mufrad, single. Tulab itu jamak, sekian talib, sekian pelajar, atau talibin, itu semua jamak. Nanti di jam'u jamak, jamaknya jamak tulab atau talibin, di jamak-jamak menjadi tawalib, menunjukkan banyaknya pelajar tersebut. Alfafan, laf itu sudah jamak, atau luf didomahkan itu jamak. Alfafa jamak dari luf ini tadi, sehingga dia jam'u jamak, jamaknya dari bentuk jamak, menunjukkan sangat banyak sekali, sangat rindang sekali kebun-kebun dengan berbagai macam buah, dengan berbagai macam rasa, aroma. Nah, kan itu ma'ruf. Sekian banyak kebun, yang kebun jeruk, kebun mangga, kebun durian, kebun ini. Buah-buahan yang itu juga dibutuhkan dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Itu juga kenikmatan tentunya yang Allah berikan kepada mereka. Demikian Allah menyebutkan kenikmatannya agar manusia mau ingat maha kuasanya Allah dan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Wa jannatin alfafa. Inna yaumal fasli kana miqata. Kemudian Allah sebutkan, inna yaumal fasl kana miqata. Hari kebangkitan fasl, karena di situ faslul qadha disebut fasl, hari hukuman, hari penentuan, yaumul qiyamah yang dimaksud. Miqata, telah ditentukan waktunya, Allah yang maha tahu kapan itu, telah Allah tentukan waktunya. Tidak akan mungkin mundur, tidak akan mungkin pula maju. Miqata, sesuatu yang telah Allah tentukan waktunya. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Allah katakan di surat Hud 104, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak undurkan itu, undur sampai waktu yang tertentu, illa li ajalin ma'dud, dan itu waktu yang terhitung, artinya sudah ditentukan oleh Allah kapan itu terjadi. Inna yaumal fasl kana miqata. Tentu ini kabar, bentuknya informasi, tapi maknanya adalah peringatan dari Allah, ancaman, agar mereka mau takut, karena kiamat pasti terjadi, dan telah Allah tentukan waktunya, hanya Dia yang tahu, untuk kemudian mereka akan pertanggungjawabkan semua yang telah mereka perbuat selama di dunia. Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Di hari itu, yunfakhu fis-sur, ditiupkan pada sangkakala, fata'tuna afwaja, dan kalian akan datang berbondong-bondong. Afwajan, kata Ibnu Jarir, makna ayat bahwa setiap umat akan datang bersama Rasulnya. Ini umatnya Nuh yang nanti akan bersama Nabi Nuh. Umatnya Nabi Saleh akan bersama Saleh. Umatnya Hud bersama Hud. Begitu yang lainnya. Setiap umat datang berbondong-bondong, masing-masing umat akan datang bersama Rasulnya yang Allah utus ke mereka. Ini sama semakna dengan ayat Al-Isra 31 di mana Allah katakan, Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Yauma nad'u, di hari kami memanggil, mengumpulkan setiap umat biimamihim, dengan imam mereka masing-masing, Rasulnya. Akan datang, masing-masing umat dipimpin oleh Rasul mereka. Yauma yunfaku fissur fatatuna afwaja, di hari ditiupkan di sangkakala, diriwayatkan oleh Bukhari, dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma baina nafkhatain arba'un, di antara dua tiupan sangkakala adalah 40 jedahnya. Antara tiupan pertama, semua makhluk yang hidup akan mati. Tiupan kedua, semua akan bangkit hidup untuk kemudian mempertanggungjawabkan. 40 begitu mutlak. Qalu, maka mereka bertanya, arba'una yauman, apa yang dimaksud 40 hari antara tiupan pertama dan kedua? Qala abait, beliau menolak untuk menjawab. Qala arba'una syahron, apa yang dimaksud 40 bulan? Qala abait, menolak untuk menjawab. Qala arba'una sanah, 40 tahun. Qala abait, menolak. Qala thumma yanzilullah, yunzilullahu minas sama ma'an fayambutun kama yambutul baql, laisa minal insai, laisa minal insan syai'un illa yabla illa azman wahida wa huwa ajbud dhanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Kemudian setelah tiupan kedua itu, Allah turunkan dari langit air, dari air itu kemudian tumbuh manusia semua sebagaimana biji-bijian tumbuh. Antum tahu kan biji ketika diletakkan di tanah atau media yang lain, disiram, biji mati semula, kacang misalnya, dari air itu kemudian pecah, keluar tunasnya, keluar, terus demikian membesar-membesar, ya dengan waktu tentunya di dunia, keluar daunnya, tangkainya, dan terus berkembang. Seperti itu manusia. Rasul sebutkan, semua yang ada pada manusia akan hancur. Dengan dikubur, lama, tahunan, puluhan, bahkan ratusan, mungkin ribuan tahun, semuanya hancur. Dagingnya, kulitnya, tulangnya mungkin, semuanya musnah karena waktu. Kecuali satu, yang disebut ajbud dhanab. Dia berada di tulang ekor kecil. Itu gak akan musnah, gak akan hilang. Dan dari situ tumbuh manusia, tumbuh kembali seperti biji-bijian tadi. Diturunkan oleh Allah air dari langit, kemudian tumbuh kembali ciptaannya seperti sedia kala. Wa minhu yurakkabul khalq, yaumal qiyamah. Di situ yurakkab, kembali disusun ciptaannya. Dan Allah katakan kama badana awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana awal kami ciptakan kalian, seperti itu pula kami akan kembalikan penciptaannya. Ya seperti itu. Seperti jasad mereka saat hidup di dunia. Dan Allah Maha Kuasa. Dibangkitkan dalam keadaan, di hadis lain Rasulullah sebutkan, yub'atsun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhma. Mereka dibangkitkan di hari kiamat hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Tidak ada alas kakinya. Uratan, telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun pada mereka. Karena begitu awal ciptaannya kan. Cuman saat awal ciptaan masih kecil, bayi, tanpa alas kaki dan telanjang bulat keluar dari rahim ibunya. Hufatan, uratan, ghurlan. Ghurlan ditafsirkan kondisi saat orang belum dikhitan. Karena seperti itu pula awal ciptaannya. Lahir dalam keadaan belum dikhitan. Buhma. Buhma diartikan tanpa membawa apa-apa. Karena itu juga awal ciptaan dia. Awal lahir punya apa dia? Tidak punya apa-apa. Tergantung pada ibunya. Seperti itu manusia dibangkitkan di yaumul qiyamah. Telanjang alas kaki, tanpa sehelai benang pun, dalam kondisi belum dikhitan, buhma, dan tidak akan membawa apa-apa. Yang bersama dia hanya amalannya. Itu yang akan dia bawa dan dia pertanggungjawabkan di hadapan Rabb-nya. Baik, ya baik. Jelek, ya akan dia peroleh resikonya. Nasallallahu alaihi wasallam. Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Di riwayat disebutkan bahwa malaikat yang diperintah untuk meniup sangkakala Israfil alaihissalam, Rasulullah katakan bagaimana aku bisa makan kenyang dan tidur nyenyak sementara Israfil telah mengulum sangkakala itu di mulutnya menunggu untuk kapan dia tiup, akan dia tiup. Dia sudah siap, bahkan sudah dia kulum, sudah ada di mulutnya ini, tinggal akan bunyi dan kiamatlah terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan wa futihatis sama fakanat abwaba, dan dibukalah langit sehingga dia menjadi berpintu-pintu. Atau yang dimaksud jalan, abwaban, banyak jalan Allah jadikan pada langit itu untuk turunnya para malaikat. Langit-langit itu dibuka sehingga banyak celah, banyak jalan di langit itu untuk turunnya para malaikat Allah alaihi wassalam. Wasuyiratil jibal fakanat saraba, dan dijalankan gunung-gunung itu sehingga dia seperti fata margana. Ini serupa dengan ayat-ayat lain di An-Naml 88 Allah katakan wataral jibal tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Di hari itu kamu melihat gunung-gunung, kamu kira dia diam, padahal dia bergerak seperti geraknya awan. Juga Allah katakan dalam Al-Qari'ah, wa takunul jibal kal ihnil manfush. Di hari itu gunung-gunung digerakkan seperti kapas yang ditiup, bertaburan ke sana kemari. Dari ahwal yaumal qiyamah, dari kondisi yang sangat menegangkan dan menakutkan di yaumul qiyamah. Fakanat saraba. Saraba yang melihat dihayalkan kepadanya kalau itu sesuatu, padahal enggak ada pada sesuatu itu. Setelah hilang sama sekali, makanya disebut saroba. Saroba itu asal maknanya fatamorgana. Kamu mengira di sana ada air, padahal enggak ada kan. Enggak ada hakikatnya. Ini cuma dihayalkan, kayak air di sebelah sana karena panasnya. Di yaumul qiyamah kalian mengira itu gunung, padahal sudah enggak ada. Digerakkan dan di hancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di ayat lain semakna Allah sebutkan di Thaha 105, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung di hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa, katakan itu dihancurkan oleh Rabbku. Nasfa, benar-benar hancur. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta, sehingga rata bumi itu. Enggak ada belokan, enggak ada yang tinggi, enggak ada yang rendah. Layaknya sekarang, sebelum kejadian itu, yaumul qiyamah, bumi kan enggak rata. Sebentar kamu ke sana, naik jalannya, itu dataran tinggi di sana. Sebentar di sana turun, rendah sekali datarannya dari permukaan laut. Di sana belok, sehingga ketika kamu berdiri di sini enggak kelihatan yang di sana karena dia di atas. Atau kamu di atas enggak kelihatan itu di bawah. Atau enggak kelihatan karena itu belokan. Tapi ketika itu rata, gampangannya seperti lapangan, semua di lapangan ya kelihatan semua, oh, rata. Enggak ada yang tersembunyi, enggak ada yang enggak kelihatan. Bumi akan dijadikan seperti itu di yaumul qiyamah, rata. Enggak ada tinggi, enggak ada rendah, enggak ada belokan. Rata sama sekali. Di Al-Kahfi juga Allah sebutkan hal yang sama di ayat 47, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda bariza, di hari kami menggerakkan gunung-gunung itu. Dan ini juga salah satu kejadian yang menakutkan yang Allah kabarkan kepada hambanya di yaumul qiyamah, agar mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh jahannam itu telah disiapkan sebagai tempat mengintai. Mengintai siapa? At-taghin. Orang-orang yang melampaui batas, yang menentang para rasul, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba. Itu sebagai tempat kembali bagi para pelaku maksiat dan penentang Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Imam Hasan, juga Qatadah, terkait ayat inna jahannama kanat mirsada, bahwa tidak akan satu orang pun memasuki jannah, memasuki surga, kecuali harus melewati neraka ini. Kalau memang dia termasuk yang selamat, ya dia hanya lewat saja, kemudian akan selamat. Kalau tidak, ya dia akan tertahan di situ. Kata Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, pada jahanam itu ada tiga jembatan, tiga jalan. Jahannam di riwayat disebutkan ada padanya dikekang oleh 70 ribu tali, masing-masing tali dipegang oleh 70 ribu malaikat alaihimussalam. Karena liar dan ya walaupun jauh dan jauh berbeda, nggak mungkin disamakan, cuman untuk menggambarkan pendekatan makna, kalau kamu melihat binatang liar misalnya sapi atau apa, banteng liar baru tangkap dari hutan, kan dia nggak akan bisa jinak, takut melihat orang, marah, mau lari, maka perlu diikat, kan? Harus diikat dengan tali, sekian tali, yang satu kakinya, yang satu tubuhnya, satu kepalanya mungkin, sekian banyak tali untuk mengekang dia supaya enggak ngamuk, supaya enggak lari, supaya enggak nabrak sana, nabrak sini, nanduk sana, perlu dipegangi, dikekang dengan sekian banyak tali, sekian banyak orang ngadepi untuk menjinakkan satu sapi liar ini. Di riwayat tersebut dikatakan bahwa jahannam dikekang dengan 70 ribu tali, dan masing-masing tali dipegang oleh 70 ribu malaikat, dan dia begitu liar dan ganasnya hingga mengeluh kepada Allah, karena Rabbnya yang menciptakannya, mengatakan ya Rabbi akala ba'di ba'dha, ya Allah sebagian diriku memakan sebagian yang lain, kanibal pada dirinya sendiri, bahkan karena sangat ganasnya, sampai kemudian Allah letakkan kakinya di atas jahannam itu, maka jahannam berkata, qat, cukup. Nasallallahu alaihi wasallam. Inna jahannama kanat mirsada, demikian jahannam telah disiapkan oleh Allah dan mengintai, tempat mengintai para pelaku maksiat yang durhaka kepada Allah, menentang ajaran Rasulnya. Dan ini termasuk iman Ahlu Sunnah, mengimani bahwa neraka serupa seperti itu pula surga telah diciptakan oleh Allah. Sudah ada. Telah ada dan telah disiapkan oleh Allah. Masing-masing ada penghuninya. Ini jannah disiapkan untuk orang yang bertakwa, yang beriman, beramal saleh. Neraka disiapkan untuk mereka-mereka yang kufur dan bermaksiat. Nasallallahu alaihi. Labithina fiha ahqaba. Dan Allah katakan labithina fiha ahqaba. Menetap mereka di dalamnya, dalam jahannam. Ahqaba, ahqaba jamak dari hukub. Hukub waktu tertentu, zaman tertentu. Itu ahqab, jamaknya hukub. Jadi mereka di sana pada waktu yang tertentu, sekian lama. Kemudian diperselisihkan, ya ini batas tertentu itu berapa lama dari lafaz ahqab ini. Di riwayat dari Ali bin Abi Thalib, tahu kamu di dalam Quran ahqaba, kata Ali, yang kami ketahui satu hukum itu selama 80 tahun lamanya. Dan satu tahunnya 12 bulan dan setiap bulannya 30 hari, setiap harinya itu 1000 tahun lamanya. Karena itu ukuran akhirat, bukan ukuran dunia. Itu satu hukum. Ini jamaah qoba, berhukum-hukum. Mereka tinggal di dalamnya. Begitu pula riwayat lain dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, beda sedikit dengan Ali. Beliau katakan hukum itu 40 tahun. Setiap harinya itu 1000 tahun. Seperti yang kalian hitung di dunia. Juga diriwayatkan dari Busair Ibn Ka'ab, hukum itu 300 tahun. Setiap tahun 360 hari. Di setiap hari itu sama dengan 1000 tahun. Dalam hadis Abu Umamah, Rasulullah SAW sebutkan labithina fiha ahqaba, al-hukub 1000 bulan. Satu bulan itu 30 hari. Satu tahun itu 12 bulan. Satu tahun itu 360 hari. Dan setiap harinya itu sama dengan 1000 tahun dari yang kalian hitung. Ahqaba. Intinya ayat menunjukkan begitu lamanya mereka akan tinggal di dalam jahannam tersebut, wal'iyadu billah. Kata Muqatil Ibn Hayyan rahimahullah, ayat ini terkesan bahwa mereka tinggal di jahanam ada beberapa waktu, memang lama tapi terkesan gak akan abadi. Ahqaba, satu hukum tadi sudah sekian waktu banyaknya, tapi menunjukkan ya ada batasnya, berarti sekian waktu, sekian lama. Makanya kata Muqatil, ayat ini mansukh, sudah terhapus. Terhapus dengan ayat yang Allah sebutkan terhadap penghuni neraka dari kalangan kufar dan musyrikin. Fadhuku falan nazidakum illa adaba. Maka rasakan oleh kalian azab kami, karena kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab di atas azab. Adapun di surat Hud ayat 107, ketika Allah sebutkan siksaan dan azab ahli neraka, Allah menyebutkan pengecualian, illa ma syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Rabbmu. Ini mereka diazab, disiksa dalam neraka, kecuali yang dikehendaki oleh Rabbmu. Kata Khalid bin Ma'dan rahimahullah, ayat yang dimaksud di surat Hud, kecuali yang dikehendaki Rabbmu, yaitu kepada ahlu tauhid. Usat min ahli tauhid, pelaku maksiat dari mukminin, muwahhidin. Mereka mukmin bertauhid, dia cuma membawa dosa, mungkin pernah melakukan maksiat ini, maksiat itu, dan dia mati belum bertobat. Karena kalau dia bertobat, ya sudah, tobatnya menghapus apa yang sudah lalu dari dosa-dosa dia. Atau usat muwahhidin, dia mati sebelum ditegakkan hukuman padanya di dunia. Karena hukuman bagi ahlu sunnah, hukuman-hukuman hudud, itu jawabir wa zawajir. Jawabir artinya menutupi, menambal. Menambal apa ya? Menambal kesalahan dia sudah tertutup, hapus sudah. Misalnya dia pelaku zina, na'udzubillah, dan dia sudah dirajam di dunia, maka dosa zinanya bersih sudah dari dia. Gak akan ada tanggungan bagi dia di yaumul qiyamah. Sudah terhapus dengan hukuman yang sudah ditegakkan padanya. Atau dia melakukan maksiat apa, dicambuk di dunia, atau dipotong tangan pencuri, atau dipenggal kepalanya. Hukuman yang ditegakkan padanya di dunia itu menghapus dosa dia yang berkaitan, yang telah dia perbuat. Dia sudah bersih dari itu. Sekaligus itu sebagai zawajir. Zawajir itu pemberi efek jera, sehingga yang lain gak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan serupa. Karena melihat, tahu, akan diperlakukan seperti ini, dipotong tangannya, dirajam, dipenggal kepalanya, memberi efek jera bagi yang lain untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan serupa. Ala kulli hal, makanya akidah ahlu sunnah bahwa pelaku maksiat dari kalangan mukminin, min ahli qiblah, dari ahli qiblat yang masih sholat, masih muslim, selama dia belum bertobat. Karena tadi kalau sudah tobat, ya sudah selesai, bersih dosanya. Cuman yang dipermasalahkan dia mati sebelum dia tobat. Maka dia tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Seperti yang Allah katakan di surat Hud ini, illa masya'a rabbuka. Kecuali yang dikehendaki oleh Rabbmu. Maka mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki di yaumul qiyamah dengan kemurahannya, ampunannya, rahmatnya, Allah ampuni langsung hamba tersebut. Tidak teranggap melakukan maksiat. Diampuni oleh Allah. Langsung. Atau kalau Allah kehendaki, ya diazab dulu hamba ini di neraka, disiksa untuk membersihkan dosa-dosa dia. Kalau benar Allah lakukan dengan keadilannya, Allah Maha Adil. Toh dia memang si hamba melakukan kemaksiatan, datang membawa dosa. Oleh karena itu, tidak boleh pelaku maksiat itu dipastikan dalam azab atau siksaan, atau bahkan dikafirkan, alhamdulillah, menyalahi akidah ahlu sunnah. Oh fulan, murbi, pelaku riba dia itu, fulan, ayar, pemabuk berat itu, khamar, fulan, begini, fulan. Ya, ini maksiat-maksiat yang dia lakukan. Dari mana kita tahu dia diazab? Belum tentu. Dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Allah yang maha tahu. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dengan rahmatnya, dengan kemurahannya. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Hanya Allah yang maha tahu. Kita enggak boleh menentukan. Cuman, seperti yang dinukilkan dari banyak a'immah, sebatas kita yang hidup berharap baik kepada orang yang taat, ibadah, beramal soleh, ya berharap baik baginya. Kalaupun dia mati, berharap baik agar dia diampuni Allah, masuk jannah, selamat dari neraka. Dan kita takut, khawatir dari azab bagi pelaku-pelaku maksiat yang belum bertobat. Ya kita khawatirkan, kita takuti, bukan kita pastikan. Kembali ke ayat, Allah katakan labithina fiha ahqaba. Ini berkemungkinan juga kaitannya kepada ayat yang berikutnya, yaitu la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalamnya, dalam jahannam, dingin maupun minum. Mereka dalam kehausan sangat, dalam siksaan. Lalu Allah berikan kepada mereka siksaan dan azab dalam bentuk lain dan dalam rupa yang lain lagi. Jadi yang dimaksud ahqaban bukan kembalinya kepada waktu yang tertentu, tetapi bentuk siksaan yang lain lagi. Datang lagi bentuk siksaan yang baru lagi. Terus demikian menimpa mereka. Yang jelas, seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, azab neraka, siksaan jahannam, seperti diriwayatkan dari Imam Qatadah, Rabi ibn Anas, dan banyak a'immah, dan itu menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah bahwa neraka tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada batasnya, nggak ada batas sampai sekian lama dan selesai berhenti, nggak ada, dia terus kekal abadi bagi kufar musyrikin. Ini maksud bagi kufar dan musyrikin. Tidak akan ada henti, tidak akan ada ujungnya. Dan itu kesepakatan Ahlus Sunnah. Ahqoban tadi, ya tadi, imma sebagian ulama berpendapat bahwa itu mansukh, sudah dihapus hukum dan maknanya dengan ayat tadi, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, rasakan oleh kalian, kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab dan siksaan. Atau sebagian yang lain mengartikan bahwa ahqaban yang dimaksud kepada siapa? Usat muwahidin. Itu hanya kepada pelaku maksiat dari ahli tauhid, dari mukminin. Muslim, ahli kiblat, kalau Allah kehendaki, itu pun kalau Allah kehendaki itu Allah azab. Maka akan tinggal di situ, di dalam jahanam cukup lama. Sampai waktu yang Allah kehendaki. Sampai dia bersih dari dosa-dosanya. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, ahqaba yang dimaksud berkaitan dengan azabnya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Sehingga yang dimaksud berganti-ganti bentuk azab dan siksaannya. Ada siksaan lain lagi, ada azab lain lagi akan Allah timpakan kepada mereka. Dan ini yang namanya muhkam. Ini yang namanya muhkam. Muhkam itu sesuatu yang pasti-pasti. Muhkamah. Tidak diragukan, tidak diperselisihkan, itu muhkamah. Sifat mukminin Allah ajarkan kepada mereka untuk mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Mutasyabihat yang bersayap, masih berkemungkinan maknanya begini, penafsirannya begitu, supaya tidak berbenturan ayat satu dengan yang lain, karena semua dari sisi Allah hak, maka yang mutasyabihat harus dikembalikan kepada yang muhkamat. Itu sikap mukminin, mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Yang muhkam bahwa jannah wa nar keduanya kekal abadi. Tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada hentinya. Karena sebagian menganggap tidak, untuk neraka ada ujungnya, ada batasnya. Setelah sekian lama, jadi seperti ayat ini dia pegangi ahqaba, 80 tahun, 1 tahunnya sekian, 1 hukum sekian tadi. Walaupun setelah sekian lama, pada waktu yang tertentu batas tersebut selesai sudah. Sudah enggak ada lagi neraka, habis. Sudah enggak ada azab, sudah enggak ada siksaan. Dan itu tidak benar. Itu tidak benar. Ahlus Sunnah meyakini kedua-duanya, baik jannah maupun nar, tidak ada ujung pangkalnya. Ya ini abadi, dan ini pun abadi. Tentunya yang ini di jannah bagi mukminin, muwahidin. Yang ini kekal abadi bagi kufar, musyrikin yang tidak ada iman sedikit pun dalam hatinya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Al-Qudsi, setelah faslul qadha, setelah diselesaikan oleh Allah semua qadha hambanya masing-masing akan menghadap Allah tanpa penerjemah, mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Walhasil setelah semua yang di neraka masuk neraka, yang di surga masuk surga, selesai semua, maka kemudian dikatakan ke mereka, ke ahlul jannah, penghuni surga, dikatakan ke mereka, ya ahlal jannah, khuludun fala maut, kekal abadi kalian di dalamnya dan tidak ada kematian. Selamanya kalian dalam kenikmatan jannah. Begitu pula kepada penghuni neraka yang dari kufar, musyrikin, dikatakan ke mereka, ya ahlan nar khuludun fala maut, wahai penghuni neraka, kekal abadi kalian di dalamnya dan tidak ada kematian. Yang ada siksaan dan terus menerus. Ini pun dalam kenikmatan ahli jannah, terus menerus. Lalu disebutkan di riwayat itu, kematian Allah datangkan dalam bentuk seekor domba dan disembelih sehingga mati. Kematian itu pun mati. Maka enggak ada lagi kematian. Yang di surga kekal abadi, sudah enggak ada kematian selama-lamanya. Yang di neraka pun kekal abadi selama-lamanya. Ini muhkam, sesuatu yang disepakati oleh ahlus sunnah. Nas'alullah min fadlih. Labithina fiha ahqaba. Sampai jam berapa? Sudah lewat. Ya. Alas kita akhiri sampai sini. InsyaAllah untuk kelanjutannya pada pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.